betapa luhurnya budi pekerti. Aduhai nona manis, sesungguhnya ku tak buta. Hanya satu cara semuanya. Tepuk tangannya yang keras sekali buat Rembang dan juga Monata. Thank you.